Sesaat lagi akan Anda simak Mutiara Kata Bermakna, kumpulan ayat-ayat dari Al-Quran dan hadis yang diambil dari bacaan brosur pengajian Ahad pagi di MTA. Semoga menambah khazanah ilmu yang kita miliki. Selamat mengikuti. Bismillahirrahmanirrahim. Brosur Ahad 8 Juli 2012 yang bertepatan dengan tanggal 18 Syakban 1433 Hijriah. Tarikh Al-Khulafa Ur-Rasidin ke-18, Khalifah Abu Bakar As-Siddiq, bagian yang ke-18. 35, penaklukan Selat Hindia atau Perang Zatus Salasil. Ketika Khalid berangkat dari Yamamah menuju Irak, Khalid membagi pasukannya menjadi 3 bagian dan mereka tidak melewati satu jalan. Salah satu pasukannya yang dipimpin oleh Musanna dengan petunjuk jalan Zofar, mereka datang 2 hari sebelum kedatangan Khalid. Sedangkan pasukan yang dipimpin Adi bin Hatim dan Asim bin Amir dengan petunjuk jalannya Malik bin Abbad dan Salim bin Nasr. Kedatangan mereka pun tidak bersama, yaitu selisih 1 hari. Sedangkan pasukan Khalid dengan petunjuk jalannya Rafi berangkatnya paling akhir. Dan mereka semua itu telah sepakat untuk bertemu di Al-Hafir, baru kemudian memerangi musuh. Di dalam kitab Tarikh Al-Bidayah wa Nihayah disebutkan sebagai berikut. Wa kana farajul hindi a'zama furuji farisa ba'san wa ashaddaha syauqatan. Wa kana sahibuhu yuharibu fil barri wal hindi fil barri wa huwa hurmuzun. Fa kataba ilaihi Khalidun fa ba'atha hurmuzun bi kitabi Khalidin ila sirabni Kisra wa ardisi rabni siro wa jama'a hurmuzun wa huwa naibu Kisra jumu'an kasiratan wa sarabuhim ila kadimata wa ala mujannabataihi kubadu wa anu sajana wa huma min baitil maliki wa qad tafarraqal jaisu fis salasilali alla yafirru wa kana hurmuzu hadza min ahbatin nasi tawiyatan wa ashaddihim kufran wa kana syarifan fil fursi wa kana ar-rajulu kullama zada sarafan zada fi khilyatihi fa kanat qalan suatu hurmuzin bi mi'ati alfin. Selat Hindia ini merupakan pertahanan bangsa Persia yang paling kuat. Raja Persia yang terkenal dengan Raja Hurmuz selalu memerangi penduduk Arab di daratan dan memerangi penduduk Hindia di lautan. Maka Khalid menulis surat kepadanya, menerangkan maksud kedatangannya. Setelah membaca surat Khalid tersebut, kemudian Hurmuz langsung mengirim surat Khalid tersebut kepada Siro bin Kisro dan Ardisir bin Siro. Kemudian Hurmuz sebagai wakilnya Kisra mengumpulkan pasukan sebanyak-banyaknya lalu bergerak menuju kota Khodimah. Formasi pasukannya di sayap kiri dan sayap kanan dipimpin oleh Kubad dan Anusajjan, keduanya dari keluarga istana, dan pasukan tersebut dibatasi dengan rantai panjang agar mereka tidak lari. Hurmuz adalah seorang yang terkenal sangat bengis, kejam, dan amat sangat kekafirannya. Meskipun demikian, dia dianggap bangsawan mulia di kalangan kerajaan Persia. Kebiasaan dalam kerajaan Persia, semakin tinggi derajat kebangsawanan seseorang, maka akan semakin banyak atribut perhiasan yang dikenakannya. Maka topi yang dikenakan Hurmuz pada waktu itu senilai 100 ribu dinar. Wa qadima Khalidun wa mamahu minal jaisi wa hum samaniyata asyara alfan fa nazala tijahahum ala ghairi ma'in fasyaka ashabuhu zalika faqala jaliduhum hatta tujilluhum minal ma'i fa innallaha 'ajilul ma'i li asbarat ta'ifataini falamma staqarra bil muslimina al manzila wa hum rukbanu ala khuyulihim ba'asallahu sahabatan fa amtaradhum hatta shara lahum ghudranu min ma'in fa qawiyal muslimuna bizalika wa farihu farohan syadidan. Setelah Khalid dengan tentaranya yang berjumlah 18.000 personel tiba di tempat tersebut, kemudian Khalid menempatkan pasukannya tepat menghadap ke arah musuh. Namun sayangnya pasukan ini tidak mempunyai persediaan air. Maka para tentaranya mengeluh dan melaporkan hal itu kepada Khalid. Kemudian Khalid berkata, usirlah mereka itu sehingga kalian bisa mendapatkan air, karena Allah hanya akan memberikan air kepada salah satu dari dua pasukan yang paling sabar. Ketika kaum muslimin mulai mempersiapkan tempat tinggal dan mereka masih di atas kuda, tiba-tiba Allah Subhanahu wa taala mengirim awan tebal dan hujan yang lebat sehingga akhirnya mereka mempunyai persediaan air yang melimpah. Dengan demikian, tentara Islam menjadi semakin kuat dan mereka sangat bergembira. Falamma tawajjaha Shaffani wa taqatara al-fariqani tarajjala Hurmuzun wa da'a ilan nazali wa tarajjala Khalidun wa taqaddama ila Hurmuzin fahtalafa darbataini wahtadunahu Khalidun wa ja'at hamiyatu Hurmuzin falamma saghlahu an qatlihi wa hamala al-qa'qa'u ibn amrin ala hamiyati Hurmuzin fa anamuhum wa nahazama ahlu farisa wa raqibal muslimuna aktafahum ila al-laili wastakhbadal muslimuna wa Khalidun ala amti'atihim wa silahihim fa balagha waqra alfi ba'irin wa summiyat hadhil ghazwatu zatas salasili likasrati man salsala biha min fursani farisa. Ketika kedua pasukan saling berhadapan dan mulai berperang, Hurmuz turun dari kudanya seraya mengajak berperang tanding. Maka Khalid segera turun menyambut tantangan Hurmuz dan langsung maju ke arah Hurmuz. Lalu kedua pedang mereka mulai beraksi saling menyerang. Khalid berhasil mencekik leher Hurmuz dengan tangannya, sehingga bangkitlah kemarahan Hurmuz. Namun dengan kemarahannya itu, ia tidak dapat membunuh Khalid. Kemudian Al-Qa'qa' bin Amir segera menyerang pasukan Hurmuz karena kemarahan panglimanya, sehingga pasukan muslimin berhasil mengalahkan mereka. Dan pasukan Persia kalah tercerai-berai. Kaum muslimin terus mengejar pasukan musuh yang lari hingga malam hari. Akhirnya Khalid beserta kaum muslimin berhasil menguasai seluruh harta dan senjata mereka. Peperangan ini disebut Perang Zatus Salasil, yakni yang mempunyai rantai, karena banyaknya para penunggang kuda Persia yang menggunakan rantai. Wa afalat kubadu wa anusajan walamma raja'atul labu nada munadi Khalidin birroji birrohili fasaro bin nasi wa tabi'athul asqalu hatta nazala bimawdi'il jisril a'zami minal basratil yauma wa ba'asa bil fathi wal bisarati wal humusi ma'a zirribni kulaibin ilas syidiki wa ba'atha ma'ahu bifilin falamma ra'ahu niswatu ahlil madinati ja'alna yaqulna amin khalqillahi hadha am syai'un masnu'un. Pada peperangan ini Kubad dan Anusajan berhasil melarikan diri. Ketika pasukan yang mengejar musuh sudah kembali, Khalid segera memerintahkan pasukannya untuk berangkat meninggalkan tempat dengan membawa harta rampasan perang yang sangat banyak, hingga mereka berhenti singgah di dekat jembatan besar di kota Basrah sekarang. Dan Khalid mengirim 1/5 dari harta rampasan perang tersebut kepada Abu Bakar As-Siddiq dengan membawa berita kemenangan yang dibawa oleh Zir bin Khulaib. Khalid juga mengirimkan bersamanya seekor gajah besar yang ketika para wanita Madinah melihatnya, mereka kaget dan bertanya-tanya, "Gajah ini ciptaan Allah atau buatan manusia?" Faraddahu Siddiqu ma'azirin wa ba'asa Abu Bakrin lamma balaghahul khabaru ila Khalidin fanafalahu salba hurmuzin wa kanat qolan suwatuhu bimi'ati alfin wa kanat mursi'atan bil jauhari. Faba'asa Khalidun al-umara'a yaminan wa simalan yuhasiruna husunan hunalika fafatahuha unwatan wa sulhan wa akhadhu minha amwalan jummatan wa lam yakun Khalidun yata'arradu lil fallahina man lam yuqatil minhum wala auladihim bal lil muqatalati min ahli Farisa. Kemudian gajah tersebut dikembalikan oleh Abu Bakar dan dibawa kembali oleh Zir sambil membawa surat untuk Khalid. Kemudian Khalid menyerahkan rampasan pakaian Hurmuz dan ternyata topinya saja seharga 100.000 dinar yang terbuat dari intan permata. Kemudian Khalid mengirim para pemimpin pasukan untuk mengepung benteng-benteng yang ada di sekitarnya, hingga akhirnya mereka berhasil menaklukkan seluruhnya, baik secara paksa ataupun dengan jalan damai. Dan pasukan muslimin kembali mendapatkan harta yang sangat banyak. Pada waktu itu Khalid sama sekali tidak mengganggu para petani, karena mereka dan anak-anaknya tidak ikut berperang melawan kaum muslimin. Sebab itu yang diperangi hanyalah pasukan Persia saja. Al-Bidayah wa Nihayah, juz 6 halaman 738. 36. Peperangan Al-Mazar atau As-Sini. Tak berapa lama kemudian, tepatnya pada bulan Shofar tahun 12 Hijriah, pecah kembali peperangan Al-Mazar yang disebut juga dengan peperangan Sini atau peperangan sungai. Ibnu Jarir berkata, pada waktu itu orang-orang berkata, dalam bulan Shofar ini akan terbunuh setiap penguasa yang congkak di tempat bertemunya beberapa sungai. Peperangan ini terjadi karena Hurmuz telah mengirim surat kepada Ad-Disir dan Siro tentang kedatangan Khalid ke kotanya setelah dari Yamamah. Maka Siro segera mengirim tentaranya lengkap dengan seorang panglima yang bernama Qorin bin Kiryanis. Setelah bantuan ini sampai ke Hurmuz, ternyata seluruh pasukan Hurmuz telah dikalahkan sebagaimana yang telah kami sebutkan. Qorin sempat berjumpa dengan sisa-sisa pasukan Persia yang melarikan diri. Kemudian pasukan yang tersisa ini menggabungkan diri dengan pasukan Qorin, lalu mereka berunding serta sepakat untuk kembali dan menyerang Khalid. Fasaru ila maudhi'in yuqalu lahul mazaru wa ala mujannabati qarinin kubadu wa anusajan. Falaman dahal khabaru ila Khalidin qasama ma kana ma'ahu min arba'i ahmasi ghanimati yaumi dzatis salasili. Wa arsala ila Siddiqi bi khabarihi ma'al Khalid ibn Utbah. Wa sara Khalidun biman ma'ahu minal juyusi hatta nazala 'alal mazari wa huwa 'ala ta'biatihi. Faqtatalu qitala hankin wa hanizatin. wa kharaja qarinun yad'u ilal birazi fa baraza ilaihi Khalidun wa batadarahu saj'anu minal umara'i fa qatala ma'kilu bin A'sa ibnun Nasa ibnun Nabasi qarinan wa qatala 'Adi ibn Hatimin Kubada wa qatala 'Asimun anu sajjana wa farratil fursa wa raqibahumul muslimuna fi dhuhurihim faqatalu minhum yawma idzin 30,000 wa ghariqa katsiran minhum fil anhari wal miyahi. Kemudian mereka mulai bergerak ke suatu tempat yang disebut Al-Mazar. Di sayap kiri dan sayap kanan pasukan Quraisy ini dipimpin oleh Kubad dan Anu Sa'jan. Ketika berita ini sampai kepada Khalid bin Walid, maka Khalid segera membagi-bagikan 4/5 dari harta rampasan perang Zatus Salasin. Kemudian mengirim utusan bernama Al-Walid bin Utbah untuk membawa laporan kepada Abu Bakar As-Siddiq mengenai musuh. Kemudian Khalid mulai bergerak dengan pasukannya menuju Al-Madar. Lalu Khalid memberikan pengarahan kepada pasukannya. Maka di tempat tersebut terjadilah peperangan yang sangat dahsyat. Kemudian Qarin mengajak berperang tanding. Maka Khalid langsung menyambutnya. Namun seseorang dari amirnya, yaitu Ma'kil bin Al-Asha bin An-Nabasi yang sangat pemberani, mendahului Khalid membunuh Qarin. Dan Adi bin Hatim berhasil membunuh Kubad. Sedangkan Asim membunuh Anu Sa'jan. Melihat para pemimpin mereka telah tewas, maka pasukan Persia lari tunggang-langgang, lalu dikejar oleh tentara muslimin. Pada waktu itu, tentara Khalid berhasil membunuh 30,000 personil pasukan Persia, dan banyak dari mereka yang hanyut di sungai. Al-Bidayah wa Nihayah, juz 6, halaman 739. Kemudian Khalid tetap berada di Al-Mazar dan membagi-bagi rampasan perang yang didapatkan oleh pasukannya. Dan Qarin yang telah terbunuh ini telah mencapai puncak kebangsawanannya di kalangan bangsa Persia. Kemudian Khalid mengumpulkan sisa-sisa harta rampasan, lalu membagi menjadi 5 bagian, yang 1/5 dikirimkan kepada Abu Bakar As-Siddiq sambil membawa berita kemenangan yang ketika itu dibawa oleh Sa'id bin An-Nu'man, saudara Bani Adi bin Ka'ab. Adapun Khalid masih tetap di sana hingga selesai membagi 4/5 dari harta rampasan dan tawanan perang dari kaum wanita dan anak-anak yang berhasil mereka dapatkan ketika mengepung benteng-benteng musuh, kecuali kaum petani, sebab mereka telah sepakat untuk membayar jizyah. Dan di antara tawanan perang tersebut terdapat Habib, yaitu ayahnya Al-Hasan Al-Basri, yang ketika itu beragama Nasrani, dan Mafannah Maula Utsman serta Abu Ziyad Maula Al-Mughirah bin Syu'bah. Setelah itu Khalid mengangkat Sa'id bin An-Nu'man sebagai pimpinan pasukan, dan ia menuju Suwaid bin Muqarrin untuk mengurus jizyah. Dan Khalid memerintahkannya supaya turun ke Al-Hafir untuk mengumpulkan harta. Adapun Khalid masih tetap singgah di tempat tersebut untuk mencari informasi tentang musuh. Bersambung. Demikian telah kita simak Mutiara Kata Bermakna. Dan nantikan mutiara-mutiara kata bermakna selanjutnya. Semoga menambah khasanah ilmu yang kita miliki. Amin, amin, ya Rabbal Alamin.